Kamu minta, aku berikan. Ku sayangi kamu. Ku bicara, kamu yang diam. Ku mendekat, kamu menghindar. Separah ini kah kamu dan aku? Bagaimana bisa aku tak